الصالحين اجمعين على اهل الدنيا والدين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشيخنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي سعيد مرفوعا: ان من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تأتي dalam riwayat yang lain بسخط الله ya. Iya. Terus على رزق وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله إن رزق الله لا يجره خرس حريص wala yarudduhu karahiyatu karihin. Qawluhu inna min dhafil yaqini adhafu yudhammu bi wa yuharriku tidul quwati dhafu dhafa akharu ma banasara kelewatan pak syarat. Oh, kalau sahabat itu banyak ngerti jadi nggak kebatan ini. Bismillah. Syarafun hadzal hadisu rawahu Abu Nu'aym fil Hilyati wal Baihaqi wa 'allahu Muhammad ibn Marwan as-Sudi wa qala dha'ifun wa fi isnadihi aidan Athiyatul Awfi dhakarahu az-Zahabi fil Du'afa'i wa Musa ibn Bilal qala al-Asdi saqitun wa tamamul hadithi wa inna allaha bi hikmatihi ja'ala ruha wal farha fir ridho wal yaqin. Masdar dari fariha ya farahu farohan bukan farhu bukan farhan. Wa ja'ala ala al-hamma wal hasana wal husna fisyaqi wassakhti wal hadisu wa in kana fi isnadihi man dzukira fa ma'nahu sahihun qawluhu inna min dhafil yaqini adh-dhafu yudhammu wa yuharriku tidul quwwati dha'ufa akaruma wa nasara dhaban wa dhafatan wal du'afiyatan wa huwa du'ifun wa du'ufun wa du'fan wal jamu di'afun wa du'afahu wa du'fatan du'afah wa du'afatan du'afatun wa du'afatun wa du'fa wa di'afa du'afa du'afi maka ada itunya bukan du'afi pak. Oh iya tujuannya masya Allah. Wa dhafa wa du'afi awid dhafi bil fathi war ra'i wa bidhami bil badari fa ya dha'ifatun wa dha'ufun wal yaqinu al muradu bihi al imanu kulluhu kama qala Ibnu Mas'udin al yaqinu al imanu kulluhu wasabru nisbul imani rawahu Tabarani sanadin sahihin wa Abu Nu'aymin fil Hilyati wal Baihaqi fil Sudi min hadithihi marfu'an hola wa yadkhulu fi dhalika tahqiqul imani bil qadari sabiqi kama fi hadis Ibn Abbasin marfu'an fa in istata'ta an ta'mala birrido bil yaqini fa'al fa in lam tastati fa inna bisabri ala ma taqrahu khairan katsira fa fi riwayatin qultu ya rasulullah kaifa asna'u bil yaqini ola an ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka wa ma akhtaaka lam yakun liyusibaka. Tabarakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala al-musannif rahimallahu taala an Abi Sa'id, dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, secara marfu' radhiyallahu anhu, inna min dha'fil yaqin, sesungguhnya di antara termasuk lemahnya keyakinan, antur diannasa bisukhtillah, yaitu anda mencari keridhaan manusia dengan menukar dengan kemurkaan dari Allah. Wa anta alhamdulillah ya subhanakum wa antahmadan wa antahmadahum ala rizqillah, dan anda memuji mereka manusia atas rezeki dari Allah, padahal Allah memberikan rezeki pada kalian, tapi malah kalian puji manusia. Wa antadhummahum ala ma lam yu'tika Allah, dan anda mencela mereka ya atas apa-apa yang Allah tidak berikan kepada anda, ya atas sesuatu hak, sesuatu nikmat yang belum Allah berikan kepada anda ya lewat mereka begitu ya. Inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin, sesungguhnya rezeki Allah itu tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Wala yaruddu karahiyatu karihin, dan tidak pula dapat ditolak atau digagalkan oleh kebencian orang yang membenci. Baik. Syarahnya di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadal hadisu rawahu Abu Nu'aim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nu'aim fil Hilyah. Wal Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini. Ya. Dan hadis ini banyak yang meriwayatkan sekali para ulama. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Ya, Syekh Sulaiman ya, dan juga Syekh Abdurrahman bin Hasan menjelaskan hadis ini ya, memang ada kelemahan. Ya, ada kelemahan dalam hadis ini. Para ulama juga menyebutkan lagi. Baik. Kemudian wa ya wa a'allahu Muhammad bin Marwan as-Suri. Nah, namun di sini menurut Al-Baihaqi ya, hadis ini ada cacatnya pada Muhammad bin Marwan as-Sudi. Ini cacat yang pertama. Ya, di sanad yang pertama ada Muhammad bin Marwan as-Sudi, dan di akhir disebutkan juga ada cacatnya. Wa qala dha'ifun. Ya. Dan beliau berkata, qala yang berkata di sini adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqrib At-Tahdzib. Ya, dha'ifun. Hadis ini lemah. Ya. Wa fihi, dan juga di dalam sanadnya aidan terdapat Atiyatu Al-Aufi. Dzakara Adz-Dzahabi fi Dhu'afa. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan tentang ya, Atiyah Al-Aufi ini di Dhu'afa, di para perawi yang lemah. Ya. Taib. Bahkan kata Adz-Dzahabi beliau adalah tabi yang masyhur, seorang tabi'in yang masyhur, tapi mujma'un ala dha'fihi, yang disepakati akan kedhaifannya. Ya. Para ulama yang lain mengatakan dha'afuhu, mereka para ulama mendhaifkannya. Taib, para ulama mendhaifkannya. Nah, ini enggak diragukan lagi hadisnya lemah. Wa Musa ibn Bilal wa qala Azdi saqitun. Juga di dalam rawinya ada Musa bin Bilal, dan menurut Al-Azdi ini sakit, jatuh ini kredibilitasnya. Hai barakallahu fik. Kemudian wa tamamul hadis, lengkapnya hadis ini, wa inna Allah bi hikmatihi ja'ala ar-ruha wal faraha fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah dengan hikmahnya telah menjadikan ruh dan kegembiraan, ya, telah menjadikan ar-ruha wal faraha, kelapangan dan kegembiraan dalam keridhaan dan keyakinan. Kemudian waja'al al-hamma wal huzna fi syaqqi wa sakhat, dan Allah menjadikan ya, kegelisahan, kesedihan itu pada keraguan dan kebencian. Nah, dan kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, wal hadis wa in kana fi isnadihi ma dzukira, hadis ini walaupun dalam sanadnya sebagaimana yang disebutkan ada kelemahan, fa ma'nahu sahihun, namun maknanya benar karena berkesesuaian dengan ya maqasidus syariah, berkesesuaian dengan apa-apa yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain. Ya. Wa qawluhu inna min dha'fil yaqin. Min dha'fil yaqin. Dikatakan di situ di dalam kitab Al-Misbah, ad-dha'fu bi fathid dhad lughatu tamimim. Lughah dari Bani Tamim. Wa di wa bi dhammiha du'fun gitu, lughatu Quraisy, du'fun. Ya. Baik. Ini khilaful quwwah. Lawan dari kata kuat dan sehat. Kalau da'fun lughatu Tamim, du'fun lughah Quraisy. Ya, ad-da'fu ya, yudammu wa yuharraku. Ya. Baik. Ad-da'fu didomahkan. Diddul kuah lawan dari kuat. Wazannya da'ufa, yad'ufu. Kakaruma seperti wazan karuma. Ya. Atau juga seperti wazan nasara. Nasara yang suruh berarti da'afa yad'ufu. Masdarnya da'fan da'fatan. Atau du'fan. Atau da'afatun. Ya. Taib. Wa da'afiyatun. Da'afiyatun. Fahuwa. Nah ini isi maf'ul, isi fa'ilnya. Da'ifun. Taib. Da'ufun. Da'fanu. Ya. Jamaknya di'af, du'afa, du'afah. Ya. Ingat ya, wazan fa'alah, wazan jamak. Ula'ika humul kafaratuh al-fajarah. Kafarah fajarah, fa'alah. Wa da'fa, wa da'afi. Nah itu. Itu kalau ya dengan domah, du'fu, begitu. Ya. Atau bilfat, da'fu. Ya. Ya. Nah, kalau dengan fathah dha'fu itu artinya lemah fi ra'yi dalam berpendapat. Wa bidham kalau dha'fu lemahnya di mana? Bil badan, fil badan. Wa bidham fil badan. Badannya lemah, berarti bukan dha'fun. Berarti dha'ful jasad, ya enggak tepat. Yang tepat dha'ful jasad. Dha'ful jasad. Da'fur ra'yi, lemah berpendapat. Baik. Fahiyya da'ifatun wa da'ufun. Nah ini isim fa'ilnya gitu. Baik. Isim fa'ilnya demikian. Wal yakin, kan tadi disebutkan inna fi da'fil yakin. Nah berarti tepat ya. Yakin, yakin kan seperti keyakinan, pendapat ya. Enggak tepat kalau dikatakan inna min du'fil yakin. Enggak tepat, karena du'f kalau didomahkan itu pada badan anggota tubuh. Ya. Nyantum pegang aja ini Fathul Majid kalau nanti ada menyebutkan ya. Nah, ini pegang ini Fathul Majid apa mengacu ke sini nanti. Wal yaqinu al muradu bihi, sedangkan yakin yang dimaksud dengannya adalah al imanu kullu, keimanan keseluruhan. Kama qala Ibnu Mas'ud, al yaqin al iman kullu. Yakinlah iman secara keseluruhan. Ibnu Mas'ud sering berdoa, Allah mazidni imanan wa yakinan wa fikhan. Allah mazidni imanan wa yakinan wa fikhan. Kalau dalam doanya berarti Ibnu Mas'ud membedakan antara doa iman dan keyakinan. Namun di sini Ibnu Mas'ud juga mengatakan iman, yakinlah iman keseluruhan. Wa sabru nisful iman. Sedangkan kesabaran setengah, separuh dari keimanan. Ya, rawahu At-Tabarani bisanadin sahih. Diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim dalam Hilyah wal Baihaqi dalam Az-Zuhud min hadisihi, dari hadis Ibnu Mas'ud marfu'an, secara marfu'. Tabarakallahu fik. Wa qala. Ya. Dan beliau berkata, siapa nih kata Syekh Abdurrahman bin Hasan? Siapa yang berkata? Itu Syekh Sulaiman bin Abdurrahman. Syekh Sulaiman bin Abdullah. Kan Fathul Majid ini penyempurna dari siapa? Dari bukunya Taisir Al-Aziz Al-Hamid. Ingat gak kisahnya? ya, syarah kitab Tauhid, ya, yaitu syarahnya cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, sepupunya Syekh Abdurrahman bin Hasan, namanya Syekh Sulaiman. Namun beliau kan dibunuh oleh Ibrahim Pasha dari Mesir dengan kepalanya dimasukkan ke Meriam. Ya, wafat beliau sebagai syahid insyaallah. Nah, kemudian beliau di situ belum menyempurnakan Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah dari kitab Tauhid, syarah dari kakeknya. Akhirnya diteruskan oleh sepupu dan teman belajar beliau bersama kakeknya, yaitu Syekh Abdurrahman bin Hasan, disempurnakan. Jadi Fathul Majid ini. Nah, Syekh Sulaiman mengatakan, wa yadkhulu fi dhalika tahqiqul iman bil qadari sabiq kama fi hadits Ibnu Abbas marfu'an. Ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah realisasian keimanan, ya, dengan kadar yang telah berlalu. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu', wa in istata'ta an ta'mala birida fil yakin faf'al. Kalau engkau bisa untuk beramal dengan keridhaan dan keyakinan, dalam keyakinan, maka lakukanlah. Wa illam tastati fa innar ridha fa inna fis sabri ala ma taqrahu khairan katsiran. Tapi kalau engkau enggak mampu, maka sesungguhnya dalam kesabaran terhadap apa yang engkau benci itu ada kebaikan yang banyak. Dalam riwayat yang lain, qultu, kata Ibnu Abbas, ya Rasulullah, kaifa asna'u bil yaqin? Wahai Rasulullah, bagaimana aku dapat berbuat dengan keyakinan? Qala anta ma anta alama anna ma asabaka lam yakun liyukhthiaka. Ya, engkau mengetahui, meyakini bahwa apa yang akan menimpamu dari takdir Allah itu tidak akan melenceng dari engkau, pasti kena. Wa amma akhtaaka, dan apa yang tidak akan menimpamu, lam yakun liyusibaka, itu tidak akan mengenai engkau. Nah, sampai sini ya. Fadhal, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarifahullah ta'ala qawluhu anturniyan nasa bisafatillahi ay tu'thara ridha antu'thira ridha ala ridullahi bi'antuwafiqahum ala tarki ma amarullahu bihi wa fi'li ma naha anhu istijlaban ridha'uhum. Wahada yunafi kuwatal yakini wa kamalal iman fi ithari ma yurdiyallahu ma yurdiyallaha, yang membuat ridha Allah, ma yurdiyallaha ala ma tahwahu an-nufusu wassabru ala mukhalafati wa hawaha ala mukhalafati hawaha. Nah, terus kama qala ta'ala alladina yubalighuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah wa kafa billahi hasiba. Wa dhalika idza lam yakun bi qalbihi min idhamillahi wa ijlalihi wa haibatihi ma yamna'uhu min istijlabi ridhol mahluki bima yajlibu lahu safata Khalikihi wa rabbihi wa malikihi alladhi yatasarrafu fil qulubi wa yufarriju al wa yufarriju ada jim itu wa yufarriju al quluba wa yaghfiru dhunuba wa bihadha al i'tibar yadkhulu fi naw'in min asy-syirki li'annahu atharu li'annahu asara asara yusiru li'annahu asara ridul makhluki ala ridullahi wa taqarrubu ilahi wa taqarraba ilahi bima yasqutullaha wa la yaslam wa la yaslam Wala yaslamu min hada illa min man illa man sallamahu Allahu wa wafaqahu li ma'rifatihi wa ma'rifati ma yajuzu 'ala Allahi min itsbati sifatihi 'ala ma yaliku bi jalali wa tanzihihi wa tanzihihi ala an kulli ma yunafi kamalahu wa ma'rifati tauhidihi fi rububiyyati wa uluhiyyati wa billahi taufiq. Wa billahi at-taufiq. Wa billahi at-taufiq. Qawluhu wa an tahmadahu ala rizqillahi ay ala ma wasala ilaika ala aydihim bi an tudifahu ilaihim wa tahmaduhum alaihi fa innal mutafaddila fil haqiqati wallahu wahdah alladhi qaddarahu laka wa asl wa awsalahu ilaika wa idza arada amran qayyadalahu asbaban wa la yunafi hadha haditha man la yashkuru an-nasa la yashkuru Allah li anna syukrahum innama huwa fi du'ati lahum liqaulillahi saqahu ala aydihim fatad'u lahum aw tukafi'ahum li hadithin man sana'a ilaikum marfu'an fakafa'uhu. Ini sebenarnya li hadisi, nanti bunyi hadisnya itu mimba bil hikayah fi mahali jarrin mudafun ilaih. Ya, sama semisal antum membacain ayat Allah liqaulihi gitu. Sama ini juga li hadisi. Ya, nanti bunyi hadisnya itu fi mahalli jarrin mudafun ilaih. Bunyi hadisnya nanti mimba bil hikayah fi mahalli jarrin mudafun ilaih gitu. Pokoknya nanti antum kalau baca ini ada hadis li hadisi gitu. Jangan li hadisin, tapi li hadisi. Ya. Sama kayak misalkan berdasarkan ayat, ya antum bacanya li ayati, jangan li ayatin. Nah, karena memang ada ayatnya. Ya? Ada ayatnya, nanti bunyi ayatnya itu fi mahali jarrin mudafun ilaih, mimba bil hikayah. Nah, terus hadithi, man sana'a ilaikum marfu'an fakafa'u. Ma'rufan marfu'an, mansuban ini. Ma'rufan. Nah, tadi antum marfu'an antum. Man sana'a ilaikum ma'rufan fakafa'uhu. Fakafi'uhu, filamar itu. Fakafi'uhu. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuhu. Fa'idhafatu as-sani'ati ilayhim dikaunihim soru sababan fi isolil ma'rufi ilayka walladhi qadarahu wasaqahu wallahu wahdah. Baik, barakallahu fiik. Dari mana tadi ya bacanya ya? Ya, kemudian sabda Nabi wa antur diannasa bisukhtillah, dan engkau mencari keridhaan manusia, membuat manusia ridho, tapi menukarnya dengan kemurkaan Allah. Ai antuk siro, ini asaro yuk siro, begitu. Asaro yuk siro, artinya qaddim gitu, memprioritaskan, mendahulukan. Ai antuk siro ridhohum, anda memprioritaskan, mengutamakan, lebih mendahulukan keridhaan mereka. Ala ridha Allah daripada keridhaan Allah. Ya, bi antuwafiqahum ala tarki ma amara Allah bih. Yaitu dengan anda menyetujui, menyepakati mereka. Ya. Ya, anda setuju dengan, untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan. Wa fi limanaha Allah wa fi limanaha anhu, atau anda mensepakati mereka atas apa yang untuk melakukan apa yang Allah larang. Ya, istijlaban liridahum, ini semua dalam rangka mencari keridhaan mereka. Wahada yunabi quwwatal iman. Ini berarti menafikan kekuatan apa? Kuatan yakin, kekuatan yakin, kekuatan keimanan kalau versi Ibnu Mas'ud. Karena yakin adalah al-iman kulluh, iman keseluruhan. Ya, wa kamalul iman fi izari ma yurdillah ala ma tahwahu an-nufus. Padahal kesempurnaan keimanan itu adalah pada izar, pada lebih memprioritaskan, lebih mendahulukan apa-apa yang membuat Allah ridho. Ya. Ya, atas apa-apa yang membuat Allah ridho. Ya, dan di atas apa yang diinginkan oleh jiwa. Ya. Wasabri ala mukhalafati hawa, dan bersabar atas hal-hal yang menyelisihi hawa nafsunya. Kama qala ta'ala alladziina yuballighuuna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Ya, yaitu yang jika di apa namanya orang-orang yang menyampaikan risalah Allah. Ya. Yang menyampaikan risalah Allah, mereka wa yakhshawnahu, dan mereka takut kepadanya. Mereka takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka enggak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Wa kafaa billahi hasiba, dan cukuplah bagi Allah ya sebagai penolong mereka. Wa dzalika idza lam yakum biqalbihi min idzamillah wa ijlalihi wa haibatihi. Ya, yaitu jika di dalam kalbunya itu, di dalam hatinya itu, ya, tidak terdapat, ya, tidak ada dia mengagungkan Allah, memuliakan Allah, ya, ma yamna'uhu min istijlabi ridhal makhluk, ya, yang dapat mencegah dia untuk mendapatkan keridhaan makhluk, ya, yang dapat mencegah dia dari mencari keridhaan makhluk melalui sesuatu yang mendatangkan kemurkaan penciptanya. Bima yajlibu lahu sakhata khaliqihi, dari hal-hal yang malah mendatangkan kemurkaan pencipta dia, wa rabbihi rabbi wa maliki, penguasa dia, alladhi yatasarrafu fil qulub, ya, yang Allah lah pengatur kalbu, wa yufarrijul kuruba, dan Allah lah yang menghilangkan berbagai macam kuruba, kesedihan, malapetaka, wa yaghfiru dzunuba, dan mengampuni berbagai dosa. Ya. Wa bihadzal i'tibar, maka berdasarkan acuan ini, yadkhulu fi naw'in minasy syirki. Berarti tadi mencari keridhaan manusia yang malah mendatangkan keridhaan kemurkaan Allah itu masuk ke dalam salah satu jenis kesyirikan. Li'annahu athara ridha makhluk 'ala ridha Allah, karena dia lebih memprioritaskan keridhaan makhluk dibanding keridhaan Allah. Wa taqarraba ilaihi bima yusqitu Allah, dan dia malah mendekatkan diri kepada makhluk dengan hal-hal yang membuat Allah murka. Wala yaslamu min hada illa man sallamahullah, dan gak ada yang selamat dari hal ini kecuali Allah, orang yang diselamatkan oleh Allah. Wa waffaqahu li ma'rifatihi, yang Allah berikan taufik kepada dia untuk mengenal Allah. Wa ma'rifati ma yajuzu 'ala Allah ta'ala min isbati sifati 'ala ma yaliku bi jalalihi wa tanzihi ta'ala 'ala kulli ma yunabi kamalahu. Ya. Baik, mana lagi tadi? Wa ma'rifati ma yajuzu 'ala Allah. Itu ya? Bukan. Tahu enggak ma'rifati ini tahu ini di rububiyyah. Enggak, ini sudah dibaca, diterjemahin belum? Oh, belum. Nah. Maka enggak ada yang selamat dari itu semua kecuali orang yang Allah selamatkan, memperoleh taufik dari Allah, mengenal sifat Allah, mengetahui apa yang layak bagi Allah. Ya. Apa yang boleh, apa yang layak bagi Allah, berupa penetapan sifat-sifatnya atas apa yang layak dengan kemuliaannya, dan wa tanzihi, dan mensucikannya, ya, an kulli ma yunafi kamala, dari hal-hal yang menafikan kesempurnaannya. Wa ma'rifati tauhidihi, dan mengenal ma'rifah mentauhidkannya, fi rububiyatihi wa ilahiyatihi wa billahi taufiku, dalam rububiyah dan uluhiyahnya, dan hanya kepada Allah lah kita memohon taufik. Ya, ini berat ini, mencari keridhaan manusia malah mendatangkan kemurkaan Allah. Hah? Ya tak mendatang ke menurut A. Puncak dari itu nanti menjual agama. Asbaha al-mu'minan, ada seorang yang paginya mukmin, wa amsa kafir. Petangnya dia kafir. Kenapa? Ya bi dinahu bi'aradin min ad-dunya. Dia menjual agamanya. Ya, dengan dunia. Iya dan tidak. Wa qawluhu wa an tahmadahum ala rizqillah, dan Anda memuji mereka atas rezeki dari Allah, padahal rezeki itu dari Allah. Ai ala ma wasala ilaika ala aidihim, atas apa yang Anda dapatkan melalui tangan mereka, padahal itu dari Allah. Bi an tudifahu ilaihim, dengan Anda sandarkan nikmat itu kepada mereka. Wa tahmadahum alaih, Anda puji mereka. Fa innal mutafaddil bil haqiqah huwa Allah, padahal yang memberikan karunia hakikatnya siapa? Allah wahdah semata. Alladzi qaddarahu laka, yang telah menakdirkannya untuk Anda. Wa awsalahu ilaika, memberikannya kepada Anda, menyampaikannya kepada Anda. Wa idza arada amran qayyadalahu asbaban. Ya. Dan jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan menjadikan beberapa sebab untuk sesuatu tersebut. Wala yunafi hadzal hadis. Ya, perhatikan kan di sini ketika kita dapat rezeki, kita malah memuji makhluk. Ini yang tercela kan? Nah, padahal itu rezeki dari Allah. Namun hal ini enggak bertentangan dengan hadis. Hadisnya man la yashkurun nas la yashkurullah. Orang yang enggak berterima kasih kepada manusia berarti dia tidak bersyukur kepada Allah. Bertentangan enggak? Enggak. Kenapa? Li'anna syukrahum, karena berterima kasih kepada manusia innama huwa bidu'a ilahu. Itu dengan mendoakan kebaikan untuk mereka. Bukan maknanya kita berterima kasih kepada manusia ketika menyandarkan nikmat ini, bahwasanya nikmat ini dari mereka, dari manusia. Enggak. Kita yakin itu dari Allah, tapi kita sandar, kita berterima kasih pada mereka. Nah, kayak ini dikasih gemblong. Jazakallah khairan. Nah, ini bersyukur. Ini udah termasuk ini bersyukur pada Allah. Kenapa? Berterima kasih kepada manusia. Nah, berterima kasih dengan bentuk mendoakan. Ya, ini gemblong. Ini, kalau saya bilang, oh masya Allah ini gemblong ini, enggak pakai masya Allah ya. Ini gemblong ini dari Marwanto, thank you Marwanto, syukron. 3 kali syukronnya. Terima kasih. Aja, kan? Ini, ya ini cuma ngamalin hadis ini nih. Berarti dia nanti, nah itu tercela dalam hadis yang lain. Antah madahum ala rizkillah, engkau memuji mereka atas rezeki dari Allah. Apa? Kalau sampai dia amur ka Allah. Ya, alhamdulillah, syukran Marwanto ada alhamdulillah, berarti ya, memuji Allah. Alhamdulillah, syukran, thank you. Nah. Bahasa Sundanya apa? Terima kasih. Hatur nuhun. Ada. Baik. Likaunillahi saqahu ala aidihim, karena Allah yang mensaqahu. Ya, karena Allah yang menyampaikan rezeki itu kepada Anda lewat tangan mereka. Ya, fatad'u lahum, maka Anda mendoakan kebaikan untuk mereka. Au tukafi'ahum, atau Anda membalas ya sesuai dengan yang diberikan kepada Anda. Bi hadisi, berdasarkan hadis. Ya, berdasarkan hadis. Man sana ilaikum ma'rufan, barang siapa ada orang yang berbuat baik kepada kalian dengan sebuah kebaikan, fakafi'u, maka balaslah. Ya. Balaslah maksudnya yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, kalau kalian tidak mendapati apa-apa yang bisa kalian balas setimpal untuknya, fad'u lahu, maka doakanlah kebaikan untuknya, hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Ya, hingga kalian merasa bahwa kalian telah benar-benar memberinya balasan yang setimpal. Fa idafatus sani'ati ilaihim, maka menisbatkan ya tadi perbuatan baik itu kepada mereka, likaunihim saru sababan, karena mereka itu menjadi sebab fi isalil ma'rufi ilaika. Ya, tersampainya, menjadi sebab tersampainya kebaikan pada Anda dari Allah. Walladzi qaddarahu wa saqahu, yang mentakdirkannya dan yang mendatangkannya, ya Allah wahda, Allah semata. Sampai sini ya? Iya. Nah, nampak suai di tempat Allah. qawluhu wa anta dhummahu ala ma lam yu'tika Allah bi annahu lam yuqaddir laka ma talabathu ma talabtahu ma talabtahu ala aydihim qala qutira laka lisa la sa lamnya lam jawab lau. Pokoknya kalau ada kalimat lau nanti sebelum jawabnya itu ada lam. Bacanya la bukan li. Lam jawab la, bukan lam ta'lil begitu atau lam yang lainnya. Terus lanjut. Masa qadhu al-maqadiru ilaika. Wa man 'alima annal mutafarrida bil 'aqai wal man'i wallahu wahdahu. Wa annahu alladhi yarzuqul 'abda bisababin wa bila sababin. Wa min haitsu la yahtasibu lam yamdah makhluqan ala rizqin walam yudamma yadhummahu ala man'i wa yufawidu amrahu ila Allahi wa ya'tamidu alaihi fi umuri fi amrin bi'am. Ayo ada wawanya terus. Bi umurid dinihi wa dunyahu wa qad qarrara hadha al-ma'na bi qawlihi fil hadithi inna rizqallahi la yajurruhu hirsu harisin wa la yurduhu karahiyatu karihin kama qala ta'ala ma yaftahillahu linnasi min rahmatin wala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursilalahu min ba'dih wa huwa al-azizul hakim. Qala Syekhul Islami al-yaqinu yatadammanu al-yaqina fil qiyami bi amrillahi wa ma wa'adallahu ahla ta'atihi wa yatadammanu al-yaqina bi qadarillahi wa khalqihi wa tadabbirihi wa idza ardaitahum bisa qawlillahi lam takun mungkinan la bi wa'dihi wa la bi rizqihi wa innahu innama yahsulu yahmilu Fa innahu innama yahmilu al-insana ala dhalika imma mayrun ila ma fi aydin nasi fayasbuku al-qiyama fihim bi amrillahi lima yarjuhu minhum wa imma da'fu tasdiqihi bima wa'adallahu ahla ta'atihi minan nasri wa ta'yidi wa tawari fi dunya wal akhirah fa innaka idza ardaita allaha nasaraka wa razaqaka wa kafaka mu'natahu wa yurdahum bima yusqituhu innama yakunu khawfan ma'aka minhum cuman kok bisa ma'aka sih? Oh, atasnya minhum wa wajaan lahum wa dhalika min da'fil yaqini wa idha lam yuqaddir laka ma tadunnu annahum yaf'aluhu ma'aka yaf'alunahu ma'aka wal amru fi dhalika ila Allahi la lahum fa innahu ma sya'a kana ma lam wa ma lam yasha lam yakun fa idza damam tahu ala ma lam yuqaddir kana dhalika min dha'fi yaqinika wala takhafhum wala yar wala ta wala tarjuhum, tarjuhum wala tadhummuhum min wala tadhummahum. Lanya lanahnya wala tadhummahum min jihati nafsika wa hawaka walakin min man man hamidahullahu wa rasuluhu wa huwa al-mahmudu wa man dhammahullahu wa rasuluhu minhum fa huwa al-mazmumu wa lima qala ba'du wa lamma qala ba'du wafdi bani tamidin ay muhammadin a'qoni ay muhammadun a'tini baina hamdi Zaina Zainun wa dhammi Syainun qala sallallahu alaihi wasallam dakallahu indaha. Saya dikit lagi. Wadalla. Wadalla al-hadithu ala anna annal imana yazidu wa yanqusu wa annal a'mala min musammal imani. Baik. Saya marfu'an, marfu'an, Pak Ali banyak. Enggak kurang teliti itu. Bahaya itu. Kalau baca kitab sendiri, orang memahaminya beda, antum memahaminya beda. Itu di antara hal yang berbahaya itu. Coba itu. Ya, wa antadum mahum, kalau baca buku bahasa Indonesia gitu juga. Hah? Ntar baca pabrik dia sendiri, justus bacanya itu lagi. Just. Nyas-nyas. Wa antadummahu malam-malam yu'tikallah. Nah berikutnya, Anda mencela mereka atas apa yang Allah tidak berikan kepada Anda. Li'annahu lam yuqaddir laka matalabta wala aidihi. Karena Allah tidak mentakdirkan untuk Anda atas apa yang Anda minta dari mereka, dari tangan mereka. Walau qaddir laka lasaqathu al-maqadir ilaik. Ya. Nah seandainya Allah ya, falaupun dirolaka, seandainya hal itu ditakdirkan kepada Anda, niscaya takdir itu membawanya datang kepada Anda. Faman alima annal mutafarrida bil ata, maka barang siapa yang mengetahui, sini maknanya meyakini bahwa yang Maha Esa dalam memberi wal man'i, yang Maha Esa dalam menahan tidak memberi, dia meyakini huwallahu wahda, hanya Allah semata. Wa annahu huwallazi yarzuqu al-abda bisababin wala biwabila sababin, dan bahwasanya Allah lah semata yang memberikan rezeki kepada hamba karena sebab atau tanpa sebab, min haitsu la yahtasib, dari arah-arah yang enggak disangka, lam yamdah makhluqan ala rizqin, dia tidak akan memuji makhluk atas sebuah rezeki. Walam yadhummahu ala man'in, dia pun enggak akan mencela makhluk ketika dia tidak diberi. Wa yufawwidu amrahu ila Allah, dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Wa ya'tamidu alaihi fi amri dini wa dunia, dia akan bersandar kepada Allah dalam urusan agama dan dunianya. Wa qad qarrara hadzal ma'na bi qawlihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentakrir, menetapkan makna ini dalam sabda beliau di hadis, inna rizqallah la yajurruhu hirsu harisin, rezeki Allah tidak dapat didatangkan oleh ketamakan orang yang tamak. Wala yarudduhu karahiyatu karihin, tidak bisa ditolak oleh kebencian orang yang membenci. Sebagaimana firman Allah, may yaftahillahu linnasi min rahmati fala yumsik fala mumsikalaha. Ya, apa saja yang Allah anugerahkan pada manusia berupa rahmat, enggak ada seorang pun yang bisa menahannya. Wa may yumsik fala mursilalahu min ba'dih. Dan apa saja yang ditahan oleh Allah tidak diberi, maka enggak ada seorang pun yang sanggup melepaskan, yang mursil melepaskannya setelah itu. Wa huwa al-aziz al-hakim. Ya, dialah Allah al-aziz maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, al-yakin yatadammanul yakina fil qiyami bi amrillah. Yakin itu mencakup keyakinan dalam melaksanakan perintah Allah. Wa ma wa'adallahu ahla ta'atihi, dan apa-apa yang Allah janjikan kepada orang yang taat padanya. Wa yatadammanul yaqina bi qadarillah wa khalqihi wa tadbirihi. Dan yakin itu juga mencakup kepada takdir Allah, penciptaan Allah dan pengaturan Allah. Fa idza ardaitahum bi sakhatillah. Kalau kamu mencari ridho dari mereka, ridho makhluk dengan mendatangkan kemurkaan Allah, lam takun mukinan. Ya. Berarti Anda bukanlah termasuk orang yang yakin dengan tadi semua. Yakinlah biwa'dihi, tidak yakin dengan janji Allah, wala birizqihi, dengan rezeki dari Allah. Fa innahu innama yahmilu al-insana ala dhalik, sesungguhnya yang membawa manusia kepada hal tersebut yaitu mencari ridha makhluk dengan mendatangkan ridhaan Allah, imma mailun ila ma fi aidihim, karena ada mail, kecondongan terhadap apa yang ada di tangan mereka, akhirnya apa? Fayatrukul qiyam, dia meninggalkan melaksanakan perintah Allah. Fihim bi amrillah. Ya. Nah. Lima yarjuhu minhum. Baik. Jadi dia cenderung kepada apa yang ditangan mereka, lalu ia meninggalkan perintah Allah karena sesuatu yang ia harapkan dari mereka. Ya. Wa imma dha'fu tasdiqihi, atau bisa jadi karena lemahnya tasdik. Tasdik kan tadi ya termasuk ra'yu ya. Maka dha'f bukan du'f ya. Kalau du'f tadi pada apa? Badan. Kalau domah pakai badan. Atau karena lemahnya pembenaran mereka, bima wada Allah wala ahla ta'ati, terhadap apa yang Allah janjikan pada orang yang taat padanya, minan nasr wa ta'id, berupa pertolongan, ta'id ya apa namanya? Dita'id, diteguhkan atau disokok. Wasawabi, pahala di dunia dan di akhirat. Fa innaka idza ardaitallaha, maka jika Anda hanya mencari keridhaan Allah, nasaraka wa razaqaka wa kafaka mu'natahum, Allah akan menolong Anda, memberikan rezeki kepada Anda dan mencukupi Anda tanpa bantuan dari mereka. Ya, wa irdahum, namun mencari keridhaan mereka, bima yasqutuhu, dengan hal-hal yang mendatangkan kemurkaan Allah, innama yakunu khaufan minhum. Ya, itu hanya membuat rasa takut pada mereka. Wa raja'annahum, harap-harap hanya pada mereka. Wa dzalika min dhafil yaqin, dan itu termasuk kelemahan keyakinan. Ya. Wa idza lam yuqaddir laka ma tadhunnu annahum yaf'alunahu ma'ak, fal amru fi dzalika ila Allah. La lahum. Tabarakallahu fikum. Nah, jika Allah tidak mentakdirkan untuk Anda, ya, apa-apa yang Anda sangka bahwa mereka akan melakukan untuk Anda, maka perkara tersebut hanya pada Allah, bukan pada mereka. Fa innahum masya'a kana. Maka jika apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki pasti lam yakun, tidak terjadi. Fa idza damamtahum, namun jika Anda mencela mereka, ala ma lam yuqaddir, atas apa yang Allah tidak takdirkan untuk diberikan pada Anda, kana dzalika min dhafi yaqinika, berarti itu termasuk kelemahan dari Anda, keyakinan Anda. Fala takhafhum, jangan Anda takut pada mereka. Wala tarjuhum, jangan berharap pada mereka. Wala tadhummahum min jihati nafsika wa hawaka, jangan cela mereka dari sisi diri dan hawa nafsumu karena mereka enggak memberikan padamu. Lakin man hamidahullahu wa rasuluh, namun siapa yang Allah dan Rasulnya puji, ya, yang dipuji Allah dan Rasulnya, fahuwal mahmudu, maka dia terpuji. Wa man dammahumullahu wa rasuluh minhum fahuwal madmumu, siapa yang dicela oleh Allah dan Rasulnya, dialah yang tercela. Walama qala ba'du wafdi, wafdi itu utusan, ya. Maka tatkala sebagian utusan Bani Tamim berkata, Ai itu harfun nida, ai Muhammad, ya Muhammad, itu maksudnya ai Muhammad, wahai Muhammad, a'tini, fa inna hamdi zaidun wa dammi shaydun, kata dia, berilah aku karena sesungguhnya pujianku adalah zaidun, hiasan, dan dzambi, celaanku, kalau kamu enggak beri, syainun, celaanku adalah kejelekan. Ya. Faqala, maka Nabi SAW berkata, dzaakallah, itu ya hanya Allah yang bisa melakukan. Ya. bukan kamu. Baik, intah. Wadalla al-hadis, maka hadis ini menunjukkan ala annal iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah bisa berkurang, wa annal amal min musammal iman. Dan amal termasuk dalam ya, penyebutan iman. Nah, pantas. Syekh Marwan. Wa man iltamasa ridhon nasi bi sakhati Allahi sakhata Allahu alayhi bi asqata alayhi wa asqata alayhi an-nasa. Rawahu Ibn Hibban fi sahihihi. Syarhun hadha al-hadith rawahu Ibn Hibban bi hadha al-lafz wa rawahu Tirmidhi an rajulin min ahli al-Madinati qala kataba Muawiyah ila Aisyah ila Aisyah ha kataba Muawiyah tu kataba Muawiyah tu ila Aisyah aniktubi li kitaban tausini fihi wala tuksiri alayya wa katabat Aisyah tu ila Muawiyah salamun alayka. Amma ba'du fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ittamasa ridallahi bi sakhatin nasi kafallahu mu'natan nas. Oh, ada itunya mauna. Terus mu'natan nasi. Pemani tamasa ridon nasi bisa fatillahi wakallahu ilan nasi. Wassalamualaikum. Warawahu Abu Nu'aymin. Mauluhu manitamasa ay tolaba. Qala Syekhul Islam. Eh, nanti ana mau ke toilet bentar mau wudu. Antum baca sampai ayat nanti ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu nanti sampai bila raid nanti Abu Aqilah tafsir. Saya mau tep. Mau baca dulu. Atau benerin deh kalau itu. Ya baca semua. Wala sayyidul Islam ini wa batabat Aisyah ila Muawiyah. Pas saya mau benerin. Mau kemana? Pulang. Enggak mau benerin. Pulang enggak dengar orang. Benar. Mas Yanto. Jangan lupa ya, make saya. Saya mah penggemar penggemar. Oleh sebab Islam ini, wa kata Aisyah tu ila Muawiyah ta waruhiya annaha rafa'atku man ardallahu bisakhati nasi kafallahu ma'unatan nasi. Waman ardun nasu bisa fatillahi lam yuknu anhu minallahi syai'a. Hadha lafdu al-marfu'u. Hadha lafdu al-marfu'i. Walafdu al-mawqufi Man ardallahu bisakhatin nasi radiyallahu anhu wa ardu anhu an-nasa wa man ardun nasa bisakhatillahi ada hamiduhu minan nasi mampu zamman wa hadha min a'zamil fikhi fit dini fa inna man ardallaha bisakhatihim kana qad qawlu wa kana abduhu as-salihu wallahu yatawalla as-salihu as-solihina, enggak ada rupnya. Wallahu kafin abadahu. Abadahu. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Yarju wa yarju kamu kasihan ya nasiga. Mengatakan itu. Wallahu apa nih? Iya, bukan itu. Yakfi. Yakfihi. Wallahu yakfihi ma'unatun ma'unatan nasi bila raibin. Baik, sini. Baik, sini. Allah Allah. Wa ma kaunu nasi kullihi yalbuna yadawna anhu. Faqad la yahsulu dhalika lakin yadawna anhu idha salimu min al-adrawi. Baiklah, karena yang namun ma'at ibadu waman abdu nasa bisafatilahi amyuklu anhu minallahi syairan kaldolimi aladhi ya'abdu ala yadaihi wa amma kaunu muhammihi yang kolibu daman fahadha yuk'um kathiran wa yaksumu bil'aqibati wa inal aqibata li taqwa kata sumu ibtidaan anhu indah wa'ihim indah apadah sana malqala idha sahha minka al-waddu ya ghoya al-waddu waddu waddu ya ghoya kalmuna fakulul ladhi awfat turabi turabu qalbun rajabin Aman takak apa anda kurla makhlukin kawat urabi bahwa urabun. Bagaimana yukadimu ta'ata man huwa urabun ala ta'ata rabbil arbadi ala ta'ati ala ta'ati rabbil arbadi amkaifa yullah amkaifa yurdi turabah amkaifa yurdi turabah bisyafatil maliki al-wahabi inna hadha la shay'un mujadu wa bil hadithi uqubatu man khafa nasa wa athara ridhaun ala Allahi wa anna uqubata qad takunu bidini iyadhan billahi min dalika kama qala ta'ala fa'afurahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima ahlaku allaha ma wa'aduhu wa bima kanu yadzikun. Ada duit 20.000 di belakang antum, duit antum buat persuari. Qala al-musannif an Aisyata dari Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man intama ridallah bi sakhatin nas. Tadi iltamasa talabah. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah yang resikonya mendatangkan kemurkaan manusia. Radiyallahu anhu, Allah akan meridhoinya. Wa ardo anhu nasa, Allah akan membuat manusia ridho kepadanya. Perhatikan di sini, membuat manusia ridho enggak mesti dikala dihidup, bisa jadi dikala dia mati. Ya, Al-Imam Al-Bukhari mencari ridha Allah. Karena mencari ridha Allah, dia mendapatkan kemurkaan manusia. Manusia murka apa dia? Semua. Sampai beliau ditahdir, enggak ada yang mengikuti beliau kecuali satu Imam Muslim. Sendiri Imam Bukhari mati dalam kesendirian, enggak ada pengikut. Selevel Al-Imam Al-Bukhari enggak punya pengikut. Ditahdir. Sampai kapan? Sampai mati. Kapan Allah buat manusia ridho kepadanya? Setelah beliau wafat, setelah beliau dikubur. Kemudian yang mencela beliau Allah kubur. Mendem namanya. Tahu enggak siapa yang namanya? Yang mencela beliau. Gurunya siapa namanya? Enggak lupa kan itu? Nah, apa karyanya? Enggak ada. Al-Imam Adz-Dzuhli, enggak ada. Atau enggak dikenal. Tapi Al-Bukhari ya, harum namanya. Hai barakallahu fikum. Ya. Dulu di masa hidupnya enggak nyangka kan kayak begini Imam Bukhari. Ah. Hai barakallahu fikum. Kemudian wamanilta masaridon nas bisa khatilah naudzubillah. Namun siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, sakhatallahu alaihi, Allah akan murka padanya. Wa askhata alaihi annasa, dan Allah akan membuat manusia murka kepadanya. Ya, rawahu Ibnu Hibban fi sahih. Ya. Kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadal hadithu rawahu ibn Hibban bihadal lafzi wa rawahu tirmidhi an rajulin, dari seseorang min ahli Madinah, dari penduduk Madinah. Qala kataba Muawiyah, itu Muawiyah, ya, orang tersebut mengatakan Muawiyah menulis surat ila Aisyah, kepada Aisyah. Apa kata Muawiyah? Anik tubili, hendaknya engkau menulis sebuah kepadaku kitaban, sebuah surat, tusini fi, yang kau wasiatkan padaku. Wala tuksiru alaiya, tapi jangan engkau memperbanyak nasihat itu, simple aja gitu. Fakatabat Aisyah, tu Aisyah menulis surat ila Muawiyata, kepada Muawiyah, salamun alaik. Amma ba'd, kata Aisyah, in fa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Hadis ini dibawakan. Man tamasa ridallah bisakhatillah kafahu mu'annatan nas. Barang siapa yang mencari keridhaan Allah sekalipun mendapatkan resiko kemurkaan manusia, Allah akan mencukupinya tanpa bantuan dari manusia. Wa man tamasa ridallah bisakhatillah, namun sebaliknya, wakalahumullahu ilan nas, Allah akan menyerahkan dia kepada manusia. Wassalamualaikum. Rawahu Abu Nu'aim. Ya, pilihnya. Ini selesai surat Aisyah, demikian aja. Ya. Wa qawlu man iltamasa ay talaba, man talaba. Iltamasa yaltamisu, maknanya talaba yatlub. Ya. Qala Syekhul Islam, kata Syekhul Islam, katabat Aisyah tu ila Muawiyah, Aisyah menulis surat ini kepada Muawiyah, wa ruya annaha rafa'athu. Ya. Dan diriwayatkan, ya, bahwasanya Aisyah di sini, ya, rafa'athu, mengangkat. Rafa'athu ini maknanya apa? Memarfukkannya. Jadi memang ini ucapan Aisyah, tapi seakan-akan ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, man ardallah bisakhatin nas kafahu Allahu mu'annatan nas. Wa man ardan nas bisakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'a. Ini pasti maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu. Barang siapa yang mengharapkan ridha Allah sekalipun mendapat risiko kemarahan manusia, maka Allah akan mencukupinya tanpa bantuan dari manusia. Siapa yang mengharapkan ridha manusia dengan melakukan apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, mereka manusia enggak dapat membantunya sama sekali di hadapan Allah. Wa hadha lafdul marfu', lafaz ini marfu' wa lafdul mauquf. Ya, dan lafaznya mauquf, artinya ini ucapan sahabi. Ya, wa lafdul mauquf, dan lafaz yang mauquf yang ini hanya pada sahabat, man ardallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu. Siapa yang mencari ridha Allah dengan mendapatkan kemurkaan manusia, Allah akan ridha padanya. Wa ardhan bin nas, Allah akan membuat manusia ridha padanya. Waman ardhan nas bi sakhatillah ada hamiduhu minan nasi lahu dhamman. Nah, ini baru. Ya, apa mauquf? Ya. Ah, yaitu, dan juga barang siapa yang mendatangkan keridhaan manusia, mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan keridhaan Allah, ada hamiduhu minan nas lahu dhamman. Maka pujian manusia kepadanya itu akan berbalik menjadi celaan untuk dia. Wa hadza min a'dhamil fiqhi fid din. Ini termasuk pemahaman yang besar sekali dari Aisyah terhadap agama ini. Fa inna man ardallah bi sakhatihim kana qad taqahu. Karena sesungguhnya orang yang mengharapkan keridhaan Allah meskipun dapat kemurkaan manusia, itulah orang yang bertakwa kepadanya. Wa kana 'abdahu shalihah, dialah orang yang hamba yang saleh, hamba Allah yang saleh. Wallahu yatawallas salihin, sedangkan Allah akan menjaga orang-orang yang saleh. Waqafallahu ka, wallahu kafin 'abdah, Allah yang mencukupi hambanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan makhraj, jalan keluar untuknya. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberikan rezeki padanya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahu yakfihi mu'natan nasi bila raibin, maka Allah akan mencukupinya melebihi pemberian manusia tanpa ada keraguan. Wa amma kaunun nas, ya, kullihim, adapun keadaan manusia semua, yardawna anhu, ya, adapun keadaan manusia semuanya yang akan meridhoinya sekalipun, faqad la yahsul dzalik, bisa jadi dia enggak dapetin. Kata Imam Syafi'i apa? Ridho nas ghayatun la tudrak, keridhaan manusia tujuan yang enggak mungkin bisa dicapai. Bisa jadi kita dapat keridhaan manusia sebelah sini, tapi yang sebelah sana belum tentu enggak ridho. Bisa jadi enggak ridho, ya enggak? Enggak mungkin kita bisa capai keridhaan manusia semua. Yang mana? Nah, ya. Yardawna idza salimu minal aghrad, lakin yardawna idza salimu minal aghrad. Ya. Akan tetapi mereka meridainya jika mereka bersih dari berbagai aghrad, kepentingan, tujuan. Wa idza tabayyana lahumul aqibah. Ya. Dan jika telah nyata mereka hasilnya gimana dampaknya. Ya, maka di sini disebutkan wa man ardan nasa bi sakhatillah lam yughnu anhu minallahi syai'an. Ini yang mauquf kan. Dan siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan keridhaan Allah, mereka manusia enggak akan bisa mencukupkan dia sedikit pun, enggak bisa bantu dia sedikit pun di hadapan Allah. Kadzalim alladhi ya'addu ala yadayhi. Ya. Ini seperti orang yang zalim yang menggigit kedua tangannya. Ya. Maksudnya paham enggak di sini? Kan di Al-Qur'an gitu. Yauma ya'addu dzalimu ala yadayhi. Gitu. Pada hari ketika hari zalim, di hari kiamat, orang zalim menggigit kedua tangannya karena menyesal. Ya laitani, gitu kan. Lam attakhid fulanan khalilah. Duhai seandainya aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalilku. Nah, dia akan menyesal. Duhai seandainya aku enggak akan mencari keridhaan manusia. Wa amma qawnu hamidihi yanqalibu dhamman. Adapun keadaan orang yang muji dia nanti akan berbalik jadi mencelanya. Kan main salah-salahan nanti di akhirat kan? Ya. Fa hadza yaqau katsiran, ini sering terjadi. Yahsulu fil aqibah. Ya, dan didapatkan pada akhirnya. Fa innal aqibata lit taqwa. Sungguh akhir yang baik adalah karena takwa. La tahsul ibtida'an 'inda ahwa'i. Dan tidak mungkin terjadi awal-awal menurut keinginan mereka. Intah. Ya. Waqad ahsana man qala asyir. Idza sahha minka wuddu ya ghayatal munna. Faqulu alladhi fawqa at-turabi turabu. Masyaallah. Ya. Jika telah jelas dari anda kecintaan, ya, wahai puncak harapan, maka setiap yang di atas tanah itulah tanah. Kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, faman tahaqqaqa anna kulla makhluqin fawqa turab, barang siapa yang dia telah meyakini bahwa setiap makhluk yang di atas tanah itu adalah tanah. Nah, jadi kan manusia itu dari tanah, bapaknya dari tanah. Di atas tanah adalah tanah. Fahuwa turab. Fakaifa yuqaddim ta'ata man huwa turab. Terus gimana coba dia malah memprioritaskan, mengedepankan ketaatan dia kepada seseorang yang dia adalah tanah. Ala ta'ati rabbil arbab. Dia dahulukan daripada ketaatan pada Allah. Rabbnya Rabb. Ya. Kaifa yurdi turaba. Coba gimana dia malah mencari keridhaan tanah. Bisa qatil malikil wahab. Dengan resiko mendatangkan kemurkaan Allah Sang Maha yang Maha Raja yang Maha Menguasai Al-Wahhab yang Maha Memberi. Inna hadza la syai'un ujab. Sesungguhnya ini suatu hal yang sangat aneh. Ya, ini kata Ibnu Rajab di Nurul Iqtibas. Wa fi hadzal hadis wa fil hadis uqubatu man khafan nas. Ya, di dalam hadis ini juga terdapat penjelasan hukuman bagi orang yang takut pada manusia. Wa asara ridahum ala ridallah. Dan dia lebih mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Wa annal uqubata qad takunu fid-din iyadan billahi min dzalik. Ya. Dan hukuman tersebut ya itu bisa terjadi dalam menjalankan agama. Iyadan billah. Naudzubillah, kita berlindung pada udara tersebut. Kama qala ta'ala fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumil ila yaumi yalqaunahu. Ya, ila yaumin yalqaunahu. Maka Allah akan menimbulkan kemunafikan di kalbu mereka. Karena mereka lebih mendahulukan keridhaan manusia daripada keridhaan Allah. Allah akan menimbulkan kemunafikan di kalbu mereka. Sampai pada waktu hari suatu hari mereka menjumpai Allah. bima akhlafullah, ya, karena mereka telah, ya, menyelisih Allah, ma wa'adahu, dari apa yang Allah telah janjikan kepada mereka, dari apa yang telah mereka berjanji kepada Allah, apa yang mereka ikrarkan kepada Allah, wa bima kanu yakdzibun, dan juga karena mereka berdusta, dan juga karena kedustaan mereka. Selesai bab 31, nanti kita masuk bab 32. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Cukup sini. Subhanallah. Wa bihamdihi, syukran. Astagfirullah. Akhirnya